Bersama-sama kita mendoakan pemerintah dan pemimpin kita sehingga negeri ini menjadi negeri yang baik, yang baldatun thayyiban wa rabbun ghafur. Kami dari panitia, khususnya Bapak Kapolresta Pekanbaru, mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas pelaksanaannya kegiatan ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.